qira'atil hududil tafsiratil amati muta'akhiran wa ghairu muhtamin bi kutubil usul wa manasiatukum wa faqakumullah. Soal kedua, tanyakan kepada kedua siswi Muhammad bin Sirah Ismail rahimahullah. Kami perhatikan tanyakan para pemuda, mereka mencurahkan untuk membaca kitab-kitab pengetahuan umum sehingga mereka terpengaruh dengannya, dan mereka tidak mencurahkan perhatian kepada kitab-kitab usul. Apa nasihatmu, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Nah, Anna, mana isim dan mana khobarnya? Khobarnya jumlah ya tam muta'athiran ndak ya kan apa lebih dari mana hitam. Ndak ya bali apa mutlak ndak ya kan. Mat ke mana? Nakirah dia. Apa Luqman? Hah? Abu Abdullah hal nah. Sebagai hal berikutnya ini ya Abu Usman ikra fa'ajaba fi'il madi ajaba fa'ajaba qailan nasihati li nafsi awalan summa li ikhwanina talabatil ilmi ayya tanu bi kutubi ahli ilmi min as-salafi li anna kitab as-salaf. Kalau kitab itu ada alifnya, ini jamak kutuba. Li anna kutub as-salafi fiha minal khairi al-kasiri wal ilmi al-kasiri wa fiha minal barakati ma huwa ma'lum. Nasihatku kepada diriku sendiri yang pertama, kemudian kepada saudara-saudara kami para penuntut ilmu, untuk mereka punya iktina, punya perhatian dengan kitab-kitab ahlul ilmi dari kalangan salaf. Karena kitab-kitab salaf terdapat padanya kebaikan yang banyak, terdapat padanya ilmu yang banyak, terdapat padanya barokah yang itu diketahui. Nah, qailan indak ya khana Abu Usman. Sebagai apa nasab? Maful. Sebagai hal. Nasihati li nafsi awalan. Mansubun fi iskatil khafif fil awal. Li ihwanina talabatil ilmi talabati. Ihwanina dulu ya akhana ba nabila. Rafa nasab jar. Kenapa? Masukkan huruf jar lam. Kalau satu huruf disebut namanya lam. Bi ba gitu. Kalau misalkan min, bukan mim nun tapi apa? Min. Masukkan amil huruf jar yaitu lam. Talabati masih apa Nabila? Majrur sebagai apa? Sebagai badal. Badal apa? Nah. Ya'tanu rafa nasab jazm. Kenapa? Wa alamat nasbihi atfunun wal alif al wawu fa'il dhamir ya. Li anna kutuba nasab kenapa? Sebagai isim anna. Nah, anna menasabkan mubtada merofakkan khobar. Mana khobarnya? Jumlah ya, fiha minal khairi al-kathir dan seterusnya. Istamir ya akhana, soal ustaz wal isyurun. Wasu'ila. Kami katahrimi halqil lihyati syurbid duhani. Dal itu syamsiyah, syurbid duhan ni mudhaf ilaih bi ilmihi lam dulu wama asbabu dal. Kaifa tu'ami kaifa tu'ami hadhihi dhahirati wa kaifa tu'alaju hadhihi dhahirati khatiru al khatiratu kebanyakan manusia mempelajari mengetahui sebagian hukum-hukum syar'i seperti memotong tahrim apa diharamkannya minum asap. Nah, minum asap. Nah, iya, dukun tuh asap. Iya. Bersamaan dengan hal itu, dia tidak mengamalkan ilmunya. Dia kan udah tahu hukumnya haramnya mencukur jenggot, minum asap tadi. Apa sebab hal itu? Dan bagaimana diobati fenomena yang bahaya ini? Maksudnya bagaimana cara penanganan fenomena yang sangat berbahaya. Artinya apa? Melanggar ilmu yang sudah dia ketahui. Taib. Naro kathiran. Maf'ul bih. Fa'ilnya mana? Mana domirna? Nah, na itu bukan domir. Kalau na di belakang baru domir. Katab na. Nah, kalau na di depan itu huruf mudhara'. Mustatir apa? Wujuban takdirhu nahnu. Nah. Baik. Wa kaifa tu'alaju hadhi dhahiratu? Dhahiratu. Padahal dari hadhi sebagai maful apa? Naib maful. Oh ya. Naib maful itu apa? Hadhi naibul fa'il dhahiratu badalnya. Al khatiratu apa Sofia? Hah? Sifat atau na'at? Istamir. Fa'ajaba biqalihi asbabu dalika wa tibaul hawa wa qaulul insanu laisa ni wa qaulul insani dia mas mudhof ilaih karena kaun masdar. Kalau kana yakunu ya rofa isim kana, tapi di sini dia karena kaun masdar maka enggak bisa merofakan. Secara lafaz dia majrur tapi secara kedudukan dia marfu isim kaun. Makna anak kita jannubi enggak ada hinya. Kita jannubi ma yarahu aroman wal insanu idza asaba nafsahu wa raha anna rajiun ra'nam rajiun ila rabbihi mahma talal waqtu fa inna qad yaglibu hawahu wa qad yasir fi'il matinya apa? Saitara. Yusaitiru. Fakat yusaitiru ala fa'lala yufa'lilu. Saitara yusaitiru. Yusaitiru ala nafsihi. Mana? Ya dua-duanya ya, tapi kan pakai to bukan ti to. Nah, iya. To-nya bukan ta. Yusaitiru ala nafsi. Nah, yakfi. Arjim. Maka yang mulia menjawab dengan jawaban sebab yang demikian itu dia mengikuti hawa nafsu. Di mana manusia tidak ada tameng agama sehingga membawanya untuk takut kepada Allah Azza wa Jalla di dalam menjauhi apa yang diharamkan. Dan manusia jika introspeksi diri sendiri, dia melihat bahwasanya waro'a dan melihat. Di sini bukan melihat, dan dia meyakini. Ro'anya ro'a qalbiyah. Dan dia meyakini bahwa dia kembali kepada Rabb-nya sepanjang seberapa waktu maka sebenarnya maksudnya seberapa waktu gimana? Mahma talal waktu, bagaimanapun panjang waktunya, umurnya, bagaimanapun panjang waktunya artinya panjang umurnya, maka sebenarnya dia telah dikalahkan. Qad. Maksudnya mudhari. Kadang-kadang hawa nafsu mengalahkannya. Dan kenapa diartikan kadang, enggak sering? Seringkali hawa nafsu. Kenapa diartikan sering kok enggak kadang-kadang? Apa yang mendorong antum mengartikan sering atau kadang-kadang? Nah. Fatmasuk fil mudhari memang bisa sering, bisa kadang. Tapi di sini kita artikan apa? Berarti dia akan sering. Hah? Apa antum? Pak Lukman. Kenapa? Ya kan itu masih panjang, masih seterusnya kan, ini kan yang paling dekat. Waro'a anahu roji'un ila rabbih. Dia meyakini dia itu kembali kepada Rabb-nya. Dia sudah punya apa ini? Sudah punya keyakinan bahwasanya dia nanti akan kembali. Berarti kira-kira diartikan apa ini? Kadang-kadang, ya. Padahal dia sudah punya apa keyakinan bahwasanya dia pasti kembali kepada Allah. Tapi kadang-kadang hawa nafsunya mengalahkannya, dan kadang-kadang hawa nafsunya menguasai dirinya. Taib. Fi tajannubi ma yarahu haraman. Haraman. Meraknya ya, ya roh yang mana? Roh yang kolbia. Dia dalam menjauhi apa yang dia meyakininya sebagai perkara yang haram. Ya, jadi disartikan di sini bukan melihat tapi meyakini. Karena di sini ada dua maf'ul. Kalau ya ro'a ya ro yang butuh satu maf'ul itu ro'a basoriyah, melihat dengan mata. Idha hasaba nafsahu. Maf'ul bi. Fa'ilnya. Jawazan takdir huwa kembali ke pada insan. Nah, orang tadi. Wa ro'a annahu rajul, mana dua maf'ulnya ro'a? Ini masdar mu'awal ya. Seperti ini, masdar mu'awal dari annahu rajiun itu fi mahalli nasbin saddat masadda maf'ulai ro'a, menempati. Masdar mu'awal dari anna isim dan khobarnya menduduki kedudukan nasab, ya, menempati tempatnya dua maf'ul ro'a. Roji'un indak ya ba'isa. Annahu roji'un khobar. Khobar apa? Anna. Nah, kalau jawab khobar harus sempurna. Khobar mubtada, khobar kana, khobar anna. Fa'innahu qad yaglibu hawahu. Hawahu. Maful B. Fa'ilnya mana? Kembalinya ke? Berarti dia bisa mengalahkan hawa nafsunya. Yang mengalahkan siapa tuh ini? Hawa nafsu atau orangnya? Orangnya, berarti dia menang. Dia bisa mengalahkan hawa nafsunya kan, berarti enggak masalah. Dia sudah bisa muhasabah jiwanya. Nah, tapi kan enggak pas dengan konteks di sini ya. Dia sudah bisa muhasabah, dia yakin akan kembali kepada Rabb-nya, bagaimanapun panjang umurnya. Kadang-kadang apa? hawa nafsunya yang menguasainya, yang mengalahkannya. Berarti hawa'u sebagai fa'il. Tanrufanya apa? Pak Lukman? Dhammah muqaddara alal alif mana min duria at-ta'atur waqad yusaitiru ala nafsihi. Taib Allahu alam bisawab naktafi bihada barakallahu fik. Ya. Nah. Terus? Iya. Kalau sendiri pakai apa? Alif. Alif bengkok. Ya karena bertemu dengan dhamir di situ. Seperti yaro. Yarohu. Kalau yaro bersendiri kan? Yaro. Ya kan? Ketika bersambung dengan dhamir, yarohu. Alifnya jadi tegak. Wallahu a'lam. Baik. Terima kasih.